Ayo pakai Bisnet sekarang dan dapatkan pengalaman berinternet yang cepat dan stabil dari Bisnet. Informasi detail mengenai layanan Bisnet Home yang sesuai dengan kebutuhan kamu bisa kamu lihat di website bisnethome.net atau follow Instagram @bisnethome. Pakai Bisnet, lebih cepat. Hey, jangan kemana-mana. Tetap di Synchronize Radio. Maju sekarang, mundur sekarang. Enter. Yo, maju sekarang, mundur sekarang. Caca. Ya, hey. Baru tuh ya. Baru tuh. Terus ya sih. Suara tes. Suara lu tadi deket banget mic tadi. Oh, oke. Okay. Biasanya kalau suara deket berarti orangnya jauh. Itu kecilana kali. Oh, beda. Oke. Okay. Halo Synchronize Friend. Halo Synchronize Friend, balik lagi nih di Jumat malam jam 8 di Panglima Polim nomor berapa, Mis? 37F. Di atasnya The Majors Record ya. Record Store. Siaran langsung. Siaran langsung di M-Block. Maju skena, mundur skena. Bareng gue Sida. Gue Miska. Gue Bungo. Gue Ibal. Dan kita ini acara spesial ya malam ini. Malam ya. Ini ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda. Nuansanya hijau ya. Hijau. Tapi bukan kayak kamar di Pelabuhan Ratu, beda. Bukan. Ini kalau misalnya ada ombak, keambil nih. Karena warnanya hijau-hijau ya. Hijau-hijau. Tapi ya sebenarnya udah diumumkan juga ya tadi di platformnya digitalnya Synchronize Radio dan di platformnya Instagramnya bilang. Oh iya iya. Tapi ada Twitternya juga. Oh iya. Ada Twitternya juga. Digital. Ini era digital. I feel Irish tonight. I feel Irish ya. Yeah. Yeah. Why? Why? Can you explain why I feel Irish tonight? Karena kita malam ini bakal ngeplay lagu beberapa lagu submitan di Jameson Connect Indonesia. Lebih tepatnya Jameson Connect Indonesia sesi 2 ya. Sesi 2. Kemarin sesi 1 udah berlangsung dan ini kapan, lanjutannya. Kapan? Hah? Kapan? Awal-awal Maret tuh. Maret ya. Betul. Awal 2021 lah. Bener gak gue? Iya, benar. kita berempat aja nih. Makanya karena ada Jameson Connect Indonesia sesi 2. Kita manggil salah satu kurator ya? Kurator dan pentolan sini. Anjir. Pentolan sin nih. Pentolan sin. Coba tes dulu kali ini. Masih ada yoga mukti kan? Iya. Salah lagi namanya. 10 tahun lagi. Ada siapa nih, Sid? Ada Bang David Tariga. Nanya sendiri, jawab sendiri. Gak jelas loh, Eko. Halo semuanya di Maju Skenche. Ini Slanci Skenche. Slanci. Oke, Maju Skena, mundur Skena, senang saya berada di sini. Iya. Ini acara spesial ya Maju Skena, mundur Skenanya karena ada Jameson Connect Indonesia sesi 2 ya. Dan apa sih yang beda? Karena kita bakal ngeplay lagu-lagu itu tadi ya. Kita udah milih dari kita udah milih 10 dari beberapa, kira-kira 60 ya kemarin. Oh enggak, jadi ya, jadi buat yang maju skena, mundur skena nih, sebenarnya kalau apa, dalam urutan acara maju skena, jadinya Jameson Connect Indonesia, sebenarnya tuh nanti biasanya sebulan sekali, kan dalam 3 bulan ini akan masuk submission ya, siapapun ya, ini sebenarnya buat siapapun ya. Siapapun bisa ikutan di... Maksudnya ya punya project musik ya, kalau ngelawak nggak bisa ya. Nggak bisa. Ngelawak nggak bisa. Tebak-tebakan nggak bisa. Ngelawak pakai suara. Pantun apalagi. Iya buat kalian penampil grup atau solo. Solo tapi ngeband ya intinya. Yeah. Maksudnya punya ekspresi ngeband lah dasar ya, lebih tradisional gitu. Kalau kalian aksi yang seperti itu dan relatif baru, dalam artian mungkin baru dibentuk 5 tahun terakhir kali ya. Iya. Yeah. Oh, dan kiprahnya juga masih awal ya, jadi masih suam-suam kuku atau masih dalam anget. Fase-fase setengah mateng. Iya. Kayak mangga. Mangga ya. Nah, kalian bisa tuh ikutan Jameson Connect Indonesia yang kedua ini, sesi kedua. Sesi dua. Siap. Kirim ini satu lagu, kalau bisa lagunya udah jadi ya, dalam artian produksinya sudah yang terbaik yang bisa di, yang maksudnya maksudnya kalibernya kaliber rilisan gitu loh ya. Yeah. Yeah, yeah, jadi udah master gitu yang di submit dan nantinya pastinya demo enggak bisa ya demo. Jangan. Boleh, enggak boleh. Enggak bisa aja secara teknis sih daftarin aja. Cuman nanti kan kita-kita nih bakal ngasih tahu orang-orang lebih banyak gitu ya. Maksudnya kita nge-expose salah satunya adalah lewat Maju Skena Mundur Skena. Jadi setiap submission yang masuk untuk sekarang nih bulan pertama untuk sesi kedua di bulan Desember ini baru setengah bulan ya. Baru setengah bulan ya. Selama setengah bulan udah 60-an. 60-an tadi. Terakhir ya, cek 60-an. Sudah 60-an entry nih submission dan nah kita akan bahas di Maju Skena Mundur Skena. Wow. Dan nantinya tiap bulan memang pasti akan ada hearing session juga seperti yang sesi pertama. Jadi akan ada hearing session bersama gue, David Tarigan dan juga nanti ada Jimmy Mutazam dan juga Gerald dari Weird Genius. Nanti itu minggu depan kalau nggak salah kalau bulan buat bulan Desember karena akhir tahun kan bakal liburan tuh. Iya betul. Jadi minggu depan hari Rabu akan ada hearing session. Nah itu nanti akan ada acara lanjutan sama seperti yang sesi pertama. Jadi pantengin aja. Nah tapi menuju ke sana kita akan bahas entry yang sudah ada nih, submission yang menarik perhatian. Nah, ini menarik banget nih di Maju Skena Mundur Skena. Sebelum hearing session ya tadi ya. Kita ada sharing session nih. Jadi makanya ada beberapa submitan yang udah kita pilih juga dan malam ini kita bakal dengerin ya, Bal. Iya. Masa lagi ngobrol sama dosen lo ya. Cuman emang menarik sih. maksudnya yang masuk 60-an terus hampir semuanya lumayan bikin penasaran walaupun enggak semuanya di kita bahas malam ini ya. Yoi. Kalau dibahas mungkin sampai jam 12 malam mungkin. Buset. Yoi, atau lebih. 60 lagu sama, sih. Buset. 60 lagu. 60 lebih, Bang. Dan semuanya jagoan nih menurut gue. Semuanya jagoan. Semua yang kita pilih ya. Yoi. Ini apa ya? Seru banget soalnya kayak seperti yang kemarin yang sesi pertama, yang kedua juga sama aja banyak dari daerah-daerah yang di luar dugaan ya enggak sih? Dari enggak dari Jakarta doang atau Jawa lah segala gitu, Pulau Jawa atau pulau lain. Ada dari Sangatta gitu. Waduh, itu hutan di Kutai Timur tuh ya. Gila, di Kalimantan Timur pedalaman tuh. Eh tapi gue ada pertanyaan nih, Bang. Kalau misalnya gue di ikutan sesi pertama, gue boleh submit kan sih? Kalau ya, boleh aja. Mungkin karena sesi pertama. Band lo apa sih, bos? Karena sesi pertama nggak berhasil, dibubarin bandnya, abis band bikin band baru. Kalau nggak bandnya sama, namanya beda. Iya, atau nggak namanya tambahin dua gitu? Iya, yeah, sesi dua atau sesi dua ya? Atau nggak ini? Atau nggak junior? Iya. Atau apa? Depannya bukan. Iya. Ini bukan Swelo. Iya. Yo, ini bukan pakai no biasanya gitu no kayak, suelo, jadi suelo. Kayak nomo kuswoyo bikin nokus yo pasal itu solo ya enggak nokus no suelo menarik tuh no suelo. Menarik no low no juga tuh no low. Nah soalnya juga ada yang bimbo, nah itu si nomo kuswoyo juga dulu bikin di labelnya seperti nokus juga namanya nobo. Waduh, no bimbo. Bimbo. Siapanya Abo tuh? Aduh. Tapi kayaknya enggak enak kalau bandnya namanya Nok ya. Oh iya, ya, bisa. Nah, soalnya bisa. Jadinya Nokno ya. Enggak dong. Nokno. Jadinya Nokno. Bisa juga jadi Yes Nok. Iya. Yeah. Yes Nok. Yes Nok Wave. Ya, Yes Nok. Tapi boleh banget lo masukin lagi, boleh. Daftar lagi. Apalagi kayak lo pasti hobinya masukin kan? Yeah. Waduh. Enggak, gue lebih ke keluar masuk sih lo. Keluar masuk lo ya? Biliar. Masuk doang gak enak sih. Keluar masuk. Iya sih. Hobi masukin orang dia emang. Pas lagi di... Ini kita ngambil masuk sih. Ngambil duit tuh ya di ATM tuh ya? Iya. Ada yang di pintunya doang. Iya. Eblok. Masukin orang. Atau masukin arwah. Iya. Gila. Dukun dong. Ya jadi buat kalian yang punya band atau memang sebuah aksi musik yang memang ya harusnya kalian punya hobi masukin. Jadi masukin juga ke Jameson Connects Indonesia sesi kedua ya. Jadi nanti akan dibahas nih sama Maju Skena Mundur Skena dan juga nanti akan dibahas juga sama tim kurator. Tim kurator. Tapi yang paling keren adalah sebenarnya nanti yang terpilih tiap bulannya akan dipilih 10 lalu akan dipilih 1 nih. Yeah. Bukan berarti terbaik sih, tapi pilihan utama. Pilihan. Enggak ada yang jelek sebenarnya di. Makanya tadi bilang jagoan semua. Yoi, benar. Nah, nanti yang terpilih dari tiap bulannya ada 3 nih jadinya akan dalam 3 bulan ini itu akan dibikinin musik, video klip ya. Iya, musik video. Video klip banget. Sama pihak-pihak yang oke sih sebenarnya. Ada siapa aja ada, tuh? Ada Gerombolan Strutzo. Oh, ya, dari Bandung ya? Dari Bandung. Itu videonya keren-keren kan. Yo, iya. Kayak ada Muchas Libre gue. Muchas Libre udah kayak film pendek gitu. Yo, ya. Iya. Mantap-mantap dengan terus, gaya naratifnya yang ya luar biasa. Lalu ada Anggun Priambodo juga. Wah, itu gak usah ditanyain lagi ya. Di sama satu lagi siapa yang Berita Angkasa tuh. Berita Angkasa. Iya, geng Berita Angkasa juga akan bikinin satu. Jadi tuh guys, ya, dengerin ya. Aja. Bisa enggak, jadi seenggaknya lo ada kesempatan bikin video klip lah kalau itu, kalau misalkan memenangkan sesuatu di sini gitu kan. Emang ya? Lu enggak punya band diam aja. Fit, gue mau nanya deh. Berarti satu band itu dibikinin 3 video klip atau 3 band dibikinin masing-masing satu? Iya, 3 band nih masing-masing satu. Jadi Satu bulan satu video dari si apa yang menang. Ya. Kan ya gimana ya? Maksudnya music video kan secara tradisional kita gede dengan itu. Betul. Itu bisa jadi sarana promosi yang ampuh tuh sebenarnya. Iya, dan secara tradisional dari zaman dulu mungkin dari tahun 80-an lah era MTV gitu. Hmm. Banyak banget gitu orang yang berubah gara-gara music video sebenarnya. Dalam artian kayak lu suka band, lu suka musik tertentu atau ekspresi-ekspresi yang khas tuh awalnya gara-gara music video. Nah. Betul. Iya enggak sih? Betul, gue juga nyangkut satu, kebanyakan dari musik video juga tuh. Dan satu paket kekerenan yang ditawarkan bandnya tuh kayaknya wujudnya tuh bisa maksimal di musik videonya gak yeah, sih? Iya, yeah. Betul. Iya gak sih? Soalnya kayak mungkin kalau gue dengerin audionya mungkin bisa jadi kayak, oh biasa aja. Tapi ketika lihat musik videonya bagus, oh ini gue suka nih itu bandnya. Nambah, iya nambah nilai iya, suatu ya. Statement dari bandnya soalnya itu musik studio, musik videonya. Walaupun sekarang juga, sekarang lebih mudah gitu untuk bikin musik video gitu ya. Maksudnya secara teknis sekarang, dipermudah oleh zaman, cuman tetap aja music video yang bagus akan berbeda. Akan pasti berbeda. Harus digarap sama yang sudah ini juga ya. Sudah tawakan lah ya. Yeah. Ini syutingnya katanya ke Irlandia ya bang? Hah? Ke Irlandia. Iya ada antara sama ikan, sama Bono. Bono Iper. Bono Iper aja. Es Bono. Atau nggak dibayar lagi. Prabono? Iya. Ada lagi Rizka. Pro Bono. Ada lagi Rizka tambahin. Langsung dengerin lagu salah satu. Bono. Ini lagu pertama apa nih? Lagu pertama Sikat Bal. Ini siapa lagu siapa Bal? Ini band Tangerang nih. Wih. Ini kalau gak salah nih pilihannya Sida nih. Karena garage punk bro. Kayak ada demamisnya. Kayak gitu-gitu. Jadi lumayan apa ya. Ini salah satu nama yang menurut gue selama beberapa tahun terakhir dari scene independen Tangerang tuh mencuat. Sirkuitnya kan emang gak terlalu gede, tapi banyak band-band yang tersembuh. Maksudnya banyak band-band yang anjing bagus banget nih sebenernya. Dan vokalisnya banyak proyek kan nih. Yoi, vokalisnya bagus. Betawi banget kalau ngomong. Betokau ya. Betokau banget, iya. Yeah. Sikat aja kali ini. Sikat ya. Oke, ini dia. Dirty Ass dengan Sembah. Synchronize Radio, musik Indonesia selamanya. I'll be there. piece of shit. Keren banget. Shit, I was the battle beast with I'm just a piece of shit. Gila. Gawat ya. Gawat tadi ya? Kita dengerin dua ujung tombak garage punk Indonesia kayaknya nih. Itu dia. Satunya dari Tangerang, satu dari Bandung. Iya, yeah, namanya the Dirty Ass dengan Sembah, dan yang barusan the battle beats dengan I'm just a piece of shit. Menurut lu gimana nih, Fit? Apa? Menurut lu gimana nih? Gue sih gini ya, gue gede dengan musik beginian soalnya. Gue grassroots banget sih. Gitu, yeah. Iya. Jadi mau gimana pun juga gue punya apa soft spot. Soft spot ya? Iya, soft sama spot. Hal-hal kayak gini. Dan di Indonesia sebenarnya ada band seperti ini tapi gak banyak. Iya, yeah, betul-betul. Dan rata-rata yang mainin musik seperti ini, grass rock, ya revivalist lah ya, dan juga grass punk lah, itu ngerti banget. Ngerti banget estetikanya, segala sesuatu, termasuk juga battle beats ini nih. Iya. Si Andre Sanugraha dari Bandung ini, itu ya gaya-gaya Jay Retards gitu, kayak Retards jadi sendiri sebenarnya ya gitu. Retards, iya benar. Dan Bass Drum of Death kalau benar dengar. Iya. Dan apa ya, dia juga nulis kalau nama Battle Beats-nya sendiri itu merupakan pemberian dari Akira Vivi Sugiyama, gitarisnya Teen Generate yang band Jepang. Jadi memang kayaknya dia memang ngulik banget nih di kancahnya nih. Dan dia ini udah pernah ngerilis album dan juga beberapa single, dan berapa kali dirilis sama label luar, label garage punk, garage rock segala macam di Amerika, bahkan yang terakhir juga di Jerman sama di Amerika gitu, dari Texas dan segala macam dibikinin piringan hitam, ada yang 7 inch, ada yang 12 inch. Iya, kemarin ada di Bandcamp, misalnya dijualan di Bandcamp-nya dia sendiri juga banyak tuh. Jualan. Dia gitaris ini juga, Bang. Muchos Libre. Oh, di Muchos Libre. Mantes. Dia lagi. Tapi wah gila. Tapi keren ya, maksudnya nih band-band seperti Battle Beats dan juga tadi Dirty Ass itu submit di Jameson Connects Indonesia. Jadi yang lain juga harusnya jangan ketinggalan. Garage punk aja lu bisa kita mainin, apalagi musik yang lain lah ya. Iya, apalagi. Jangan lu ngerasa minder. Bang, lagu gue cuma instrumental doang. Gak apa-apa. Walaupun kayak instrumental gitu bisa dinikmati sambil minum. Apapun gue yakin punya apa ya, bentuk ekspresi khasnya gitu ya. Jadi betul. Ya lo mau ngerekam di kamar mandi, tapi kalau emang tuh seperti itu yang pengen lo capai ya kenapa enggak. Betul. Jadi enggak ini ya, enggak ada batasan di sini juga ya. Betul, Kak. Yeah. Betul. Kayak visi-visinya. Betul banget loh. Yang pasti harus jadi master. Jadi master ya. Tapi berarti master limbat. Tapi berarti belum perlu dirilis dulu, tapi emang udah materinya udah, atau harus dirilis dulu nih? Bebas, bisa dua-duanya. Okay. Yang udah dirilis juga enggak apa-apa. Ini kan rata-rata juga udah banyak yang sudah dirilis. Yang kemarin-kemarin juga sudah banyak yang tersedia di di SP gitu ya, lain-lain, nggak ada masalah gitu. Okay. Jadi tapi kan balik lagi sebaiknya belum ada music videonya. Betul. Ya nggak sih? Betul. Jadi kalau band-band yang ngerasa ini yang 60 video semoga 60 submission ini semoga bisa. Sorry. Kenapa bro? Aus berat. Seberat apa sih lo? Iya. Seenggaknya ada musik videonya dibuatin. Lu gak mau miss nantinya? Oh, mau banget, gue mau banget. Mau ya kalau misalnya gak tembus bisa dibikinin Robonggo lah musik videonya. Pokoknya tapi well. 20 besar kontak Robonggo aja. Pakai handycam ntar bikinnya. Sama gue. Berarti 3, sisanya lo ya. Kalau nyaris-nyaris ya langsung kontak. Robonggo atau gue bisa lah. Bang, gue penasaran deh kayak sesi pertama tuh kayak gimana sih prosesnya, apa lu nemuin yang aneh-aneh juga gak sih? Banyak banget yang aneh. Dari kota yang aneh juga gitu. Iya, apa aja tuh paling aneh? Dan ada juga yang dipilih sampai 10, katakanlah 10 pilihan utama di tiap bulannya. Ada yang kayak, ada indie pop Singkawang. Gila. Lo ya laper gitu lah. Maksud lu, anjir laper ya. Juga kayak apa, kopi duduk tuh gak sih lo, yang di banyak warung kopi. Iya. Kopi pangku. Kopi pangku. Nanti ada yang di pangku. Sambil dengerin indie pop Singkawang. Di luar dugaan lah. Banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Contohnya kayak yang berikut ini nih, yang bakal kita telpon. Dari mana, Bal? Ini dari Palangkaraya nih. Kira-kira musiknya kayak gimana tuh, Bal? Synchronized Friends. Kita telpon apa? Kita dengerin dulu lagunya nih. Ya kita dengerin dulu kali kita ya. Abis itu kita ngobrol-ngobrol sama salah satu personil. Ada siapa, Bal? Sendagurau. Ini Senduria. Sendagurau. Ini Senduria dari Palangkaraya. Palangkaraya. Mungkin, Cagur. Jadi senduriang itu emang gurau. Emang dua ekspresi dalam kehidupan manusia. Calon guru. Ya. Kadang-kadang sendu, senang dusel. Ya. Senang duren. Senang dumolit juga. Iya, aduh. Berat. Tapi ya itu kontradiksi yang apa ya, yang pasti tentang keseimbangan. Yoi. Gue yakin ini, gue yakin juga yang dengerin gak banyak tahu Palangkaraya di mana. Nah. Coba tuh. Tanya Miska di mana Palangkaraya. Coba, ayo, Miss, tiga, dua. Masih mikir Sumatera. Kalimantan lah bro. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Yoi, Kalteng. Yoi. Kalteng. Kalceng. Kalimantan Tegang. Kalteng. Kalceng. Tapi musiknya gak bikin tegang ya nih? Si Senduriang nih. Enggak. Folky ya. Karena folky-folky. Judulnya Kepada Rembulan. Kepada Rembulan. To the Moon ya, to the Moon kalau bahasa Inggrisnya. From Palangkaraya ya. Thank you sama Pamungkas. Yeay. Iya juga. Tapi... ya, tapi ini sebenarnya menariknya, ya musiknya menarik ya. Dan satu lagi akan bikin lebih menarik karena mereka dari Palangkaraya. Itu. Kita dengerin dulu, nanti kita teleponan. Gas. Boleh banget. Gas. Penasaran juga nih. Yang berjudul Kepada Rembulan. Mantep gak ya? Adem woy. sambil ngopi Palangkaraya. Bass line-nya sih, bass line-nya kayak paku. Iya, mereka menghisap apa di Palangkaraya? Anjir. Gue gendang-gendangnya ada sih. Ada apa nih sih Pangkalara? Palangkaraya. Bener, Parangkalaraya gue tadi. Ada pangnya dulu ya. Kings of Palangka nih, gimana nih Kings of Palangka? Gue udah kepikiran mereka manggung pakai tidy lagi. Iya. Stereotype lu, stereotype. Mungkin pakai baju koko gitu, pakai baju koko. Gak pakai sendal ya. Seperti George Harrison gitu kan. Yoi, gitu. Oke, psychedelia. Ini tadi buat kalian yang... belum tahu siapa tadi yang barusan saja lewat itu adalah Senduriang dari Palangkaraya dengan Kepada Rembulan. Salah satu submission di Jameson Connect Indonesia yang kedua. Dan kalian semua masih mendengarkan Maju Skena, Mundur Skena di acara Jameson Connect sesi kedua. Masih bersama Bang David Tarigan juga di sini. GT. Nah, tadi kita ini ya, janjian nama yang bakal kita tahun hari ini nih, salah satu personil lah. Betul. Siapa nih? Halo, jadi Bang. Ini Sendu atau Riang nih yang kita telepon? Anjir, dua orang. Oh iya, dua orang. Halo. Oke, coba kita tanya. Langsung aja. Halo. Kedengeran gak Mas suaranya? Halo. Halo. Halo. Halo. Ya, halo ya, Mas. Ya, password. Halo. Jameson Connect Indonesia. Siap. Kedengeran gak nih suaranya? Yolah. Ada Mas, aman suaranya Mas. Dengan Mas siapa ini? Oke. Dengan Herman. Halo Mas Herman. Waduh ya. Herman. Mas Herman, saya mau nanya. Mas Herman mewakili Sendu atau Riangnya nih? Mewakili dua-duanya Mas. Wih. Oh. Kontrapartif banget ya. Mas Herman, terima kasih ya udah ikut submission di Jameson Connect Indonesia. Karyanya oke banget. Di luar dugaan dari Palangkaraya. Jadi kita semua tuh penasaran sebenarnya kayak apa sih Palangkaraya gitu. Kancah musiknya gitu kok tiba-tiba ada Senduriang dengan karya kayak gini gitu. Tuh, bisa nyampe kesana gimana? Iya, bisa ceritain sedikit gak kancah musik di Kalimantan Tengah dan khususnya di Palangkaraya? Iya. Dari awal ya kayaknya. Sebenarnya sih Mas David di Palangkaraya itu gak terlalu banyak band ya sebenarnya. Yang punya idealis yang idealisme indie gitu ya. Yang punya karya dan membawakan karyanya itu. Kebanyakan sih ya musik-musiknya paling di kafe buat menghibur gitu. Cover band gitu ya, Mas Herman kira-kira. 420, kebanyakan masih cover. Top 40 atau gitu. Ya benar, kayak gitu. Jadi memang ya emang kenyataannya gitu sih. Tahu bisa Mas, marah banget. Enggak, Mas Herman. Lanjut Mas Herman. Mas Herman sama siapa sih ini Sendu? Ini Sendurian berdua ya? Berdua aja Mas. Oke. Terus? Jadi kan. Jadi cuman segelintir lah band yang ada. Cuman walaupun sedikit, tapi genrenya loncat-loncat nih, lucu-lucu gitu. Wah menarik, malah menarik ya tapi. Makanya itu. Jadi ada hardcore, ada hardcore di Palangkaraya. Ada shoegaze di Palangkaraya. Wow. Ada ikutan dong, juga di Palangkaraya. Iya, seru submit dong. Dia udah submit belum tuh? Boleh teman-temannya di sana boleh submit juga di hardcore yang shoegaze. Ada yang post rock juga tadi ya kata Mas Herman barusan. Ada yang post rock. Iya. Nah, gitu makanya walaupun enggak banyak cuman genrenya lucu gitu kan. Variatif. Iya, langsung variatif gitu ya. Iya. Dan kalau kayak acara-acara gitu suka bikin juga enggak, maksudnya anak-anak di sana gitu. Ada tuh kolektif juga di sana. Iya, bikin acara show kecil-kecilan kah atau gimana gitu. Sesama teman skena bilang. Sebelum pandemi sih. Lumayan sering bikin. Cuman 2 tahun ini kan gara-gara pandemi kan enggak apa? Enggak bisa bikin. Ya? Okay. Sebelum pandemi ya, berapa kali bikin acara tuh, Mas? Biasanya. Mungkin 3 bulan sekali gitu. Acara-acara lumayan rutin ya tapi. Lumayan rutin. Jadi kayak tanpa sponsor gitu. Bikin aja gitu di kafe mana gitu. Oh, venue di kafe ya. Bikin di kafe, venue-nya paling kafe gitu. Okay. Terus bawa pakai sound seadanya udah. Kalau ekosistemnya gimana sih Mas? Maksudnya udah ada record label kah di sana lokal atau ada studio media atau gitu ya? Kalau record label sih yang independen ya Mas, ya maksudnya. Itu sih dulu pernah ada, cuman gara-gara yang apa? Pada pengurus ini pada pindah kota, jadi nggak nggak keurus lagi gitu. Ada juga yang udah almarhum juga gitu. Jadi karena gue nggak keurus. Gitu. Tapi sejauh cuman, yang oke. Halo, Mas Herman. Ya, sejauh ya. Sejauh yang Mas Herman tahu, ada berapa dari sedikit yang Mas Herman bilang tadi, ada berapa sih kira-kira band-band independen yang ada di kancah Palangkaraya nih, yang ya kancah musik mandirinya. Udah gitu. Lebih dari 100 lu, Mas. Siapa tahu kan, lu enggak tahu. Deh. Mungkin 20 atau lebih. Yang iya 20-an lah kayaknya kalau di Mayan ya. Cuman enggak ya enggak semua aktif lagi sih. Gara-gara itu. Oke. Ini ya, Mas. Ya. Dan Senduri yang ini kan dibikin saat pandemi ya, kalau nggak salah dibentuk di bulan November 2020. Betul. Ya. Dan jadi selama ini produksinya gimana? Produksi di rumah sendiri ya? Soalnya ada satu si Yoga ini multi instrumentalis gitu kayaknya. Iya. Oh, yang satu namanya Yoga ya? Iya, namanya Yoga Upe. Asik. Oh, okay. Nah itu gimana tuh? Memang ini gara-gara pandemi juga kah? Herman dan Yoga bikin Senduriang dan sebelumnya punya band mungkin atau gimana ceritanya? Emang sebelumnya kami punya band juga gitu, Mas. Apa tuh, Bang? Jadi punya band, terus gara-gara pandemi juga kan nggak bisa manggung nih. Iya, betul. Jadi banyak waktu luang. Jadi mungkin banyak inspirasi ketumpuk juga saat itu. Jadi awalnya sih Senduriang ini solo project saya. Oh, Mas Herman sendiri. Awalnya terus lama-lama kan karena kebutuhan produksi juga, jadi saya ngajak Yoga sebagai penata rekam juga kan, sebagai personil juga. Karena udah pernah satu band ya, jadi dapat chemistry-nya di situ. Iya, betul. Jadi udah cara kerjanya udah ngerti nih satu sama lain. Nah kalau di Senduriang ini kan folky banget ya gayanya. Di bandnya sendiri dulu sama si Yoga itu ya, gayanya apa? Biasa Sebenarnya masih folk juga sih, Mas. Cuman kalau yang dulu sih lebih gimana ya folknya ya, lebih apa? Lebih ceria lah kalau Senduriang ini kayak lebih ke dalam ya. Iya, lebih dalam. Lebih personal gitu ya jadinya. Ya. Pengalaman. Lebih intim gitu ya. Ya karena awalnya kan solo project, jadi kayak lebih personal sih. Iya, dan pandemi pula kan, jadi memang pandemi, pastinya jadi makin makin kontemplatif gitu. Kontemplatif ya. Pastinya. Dan ini lagu yang tadi kita dengar Kepada Rembulan itu katanya hanya satu lagu, satu dari sekian banyak lagu yang sudah disiapkan untuk album debutnya. OTW yang mau album ini ya? OTW mau album. Udah 80%-an lah. Wah, mantap. Ih, keren. Mas. Ya, udah. Dari November, sekarang udah Desember lagi. Oh. Ini akan dirilis sendiri atau ada record label, Mas Herman? Rencananya? Untuk sekarang sih masih rilis sendiri aja dulu. Oh, okay. Karena belum ada sapit-sapit juga sih ke label yang lain. Coba ngobrol sama Mas David Tarigan. Asik. Langsung aja. Kayak aja sama The Majors bisa ya. Waduh. Amin. Yang pasti sih Synchronize Radio bakal muterin terus nih kayak Kepada Rembulan. Setiap malam ya enggak sih? Langsung pasang Kepada Rembulan. Betul. Ya enggak sih? Iya enggak? Betul. Peterson Anak Asuh Rembulan. Kepada Rembulan. Iya, apa, Mas? By the way, kemarin rilisnya kan pas 19 November nih. Nah. Pas bertepatan sama Gerhana Bulan juga. Oh. Dan ini jamnya juga ini, Mas, ya, detail banget nih, 18.15. Nggak sholat maghrib, Mas Herman. Bertepatan sama ini nggak, Mas? Mercury Retrograde juga. Ya, lagi goyang-goyang gitu ya. Masa lalu lagi datang lagi ya, masa lalunya. Mune apa, Mune? Iya. Ini kemarin tahu info bisa ada Jameson Connect Indonesia dari siapa nih, Mas? Kalau boleh tahu. Apa ngeliat dari Instagram siapa? Sebenarnya dari awal dari season 1 udah tahu, Mas. Jadi udah ngikutin ya. Terus ngeliat kan ada dari Banjarmasin kan, teman kita juga kan, Muram. Jadi wah, coba lagi ah, siapa tahu. Masuk, siapa tahu ya? Beruntung gitu kan. Oh gitu, udah pernah dari mantep ya. Makasih ya Herman. Siap. Semoga segala macam proses kreatifnya lancar saja nih. Amin, Senduri bersama Yoga. Ya, mudah-mudahan juga di Jameson Connect Indonesia nanti bisa terpilih ya sama tim kurator. Kita nggak pernah tahu juga sih. Yang pasti ini, ya mudah-mudahan ini sedikit banyak akan membantu exposure buat Senduri yang pastinya. Yes. Dan juga yep, tentunya kasih kancah musik di Palangkaraya. Dan gue penasaran sama band-band Palangkaraya. Iya. Ini kalau teman-teman emang pengen ngirim itu tadi ke Jameson Connects Indonesia sesi kedua, bisa langsung aja. Yang tadi shoegaze atau yang post rock gitu-gitu. Iya. Tolong diinfokan aja. Oke. Okay. Thank you ya Mas Herman. Salam buat Mas Yoga ya. Oke. Terima kasih. Sampai nanti ketemu. Sampai ketemu in real life aja. IRL. RL. Mas Herman musik Indonesia selamanya kan nih? Selamanya dong. Okay. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih Mas Herman. Sehat-sehat. Dadah. Oh ya, buat yang kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang Senduriang, bisa langsung sambangi Instagram mereka di @senduriang_official. Asik, ada yang gak official juga berarti ini. Udah ada yang fans yang bikin fans nih kayaknya. Senduriang no official. Gak swir. Bikin bootleg. Iya. Lanjut ada siapa nih, Bang? Ini selanjutnya ada band dari Serang nih. Dari Serang. Dari Attack ya, dari Attack ya. Iya, geng. Serang. Serang banget. Serang. Ini nama bandnya Philbiss. Coba gue cek dulu pronunciation yang ini, Bang. Coba. Kali ini betul. Oh, benar. Woi. Enggak salah sih, Philbiss. Oh, Philbiss. Ya, 11-12 lah sih. Bukannya Philbiss ya. Philbiss. Failing bisa. Iya. Mungkin diserang F tuh jadi P juga mungkin. Benar. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Gas nih. Walking on fire nih, debus. Oh, Gila. Gila megah banget ya. Yoi, dari Serang menyerang. Itu double pedal yang menggetarkan biji itu ya. Anjing gue. Biji lu kayak iya ikut ya kan? Respon gitu kayak. Yoi. Jadi kayak metronom gitu biji lu. Alah sini. Mantap tuh dari Serang namanya Fell Beast dengan Walking on Fire. Arun Gutawa mesti denger nih Arun Gutawa. Mungkin mau membuatkan versi harus kolaborasi ya. Simfonik orkestra ya, gitu. Yoi. Ini gara-gara dengerin suara mesin-mesin Krakatau Steel nih. Wah. Serang. Dekat lama Cilegon ya. Lo suka ini ya, Bal? Kenapa, Bal? Ini pilihan Ibal, by the way. Synchronized Friend. Pilihan gue yang gitu, tau kan? Gak bisa gitu dong. Tapi udah di telepon tadi. Ya. Maksudnya nanti ada di list telepon. Kenapa lo suka si Nivelle Beast? Ini gue senang aja. Kayak di dari dalam satu lagu ini tuh banyak unsurnya gitu. Ajik. Dari covernya juga bagus ya. Gue senang nih, atau kayak nih. Tuh, lihat dah. Gak bisa ngeliat dong. Oh ini nih. Gak bisa ngeliat dong yang dengerin dong bos. Gue zoom ya pokoknya ada orang, ada api ya. Betul. Terus belakangnya tuh ada kayak apa, diamond gitu. Oh. Kodam. Kodam Sliwangi. Godam. Tapi emang. Bagus. Keren mampus sih di bed. Megah banget. Dan bagian-bagiannya lucu ya maksudnya. Ada elemen ini, ada elemen itu. Iya, gitu. Banyak elemen-elemennya. Jago lagi. Jago. Gitarnya kayak menyapu gitu, kayak angin puyuh. Gila. Kayak sekolah sih nih. Di ujung. Rock gunung. Kata Iba rock gunung. Kalau acara metal di Serang, dia paling atas nih. Namanya paling atas. Nah jangan-jangan di Serang gini semua men. Nah itu. Ada Serang School gini ya, Serang School. Serang School of Rock ya. Yoi. Ujung Jawa Barat tuh. Nah gitu sih, maksudnya di Jameson Connect Indonesia ini kita banyak nemuin band-band yang ajaib ya. Anjir terus. Anjir kayak kelar. Dari mana gitu. Seperti yang berikut ini dari Tasikmalaya. Wow. Lo kalau Tasikmalaya lo taunya apa? Maksudnya kayak yang pertama kali terlintas di kepala lo saat mendengar kata Tasikmalaya. Tasikmalaya makanannya gue. Iya, mie Tasik gitu kan ya. Kampung bapak gue. Oh, iya. Kampung bapak gue. Tapi emang itu cuma masih asri, masih hijau banget deh di situ. Apakah begitu sekarang? Nah gitu gak tahu. Soalnya itu di kabupatennya sih. Oh. Tapi kayak kampungnya dia lagi jalan-jalan ke Perancis ya. Oh iya, kelihatan ya. Paris, apa namanya? Paris, Gare du Nord. Itu di utara, apa gerbang utara? Keren, tahu. Kurang lebih. Kurang lebih. Emang maju skena mundur skena tuh riset dulu emang. Gede di Marshall. Tasikmalaya bahasa Sunda tuh 11-12 sama Prancis. Boleh. Kemana ke itu? Mirip banget. Bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa juga. Anjing. Telok uzong telmu ye. Teloku gosong telmu piye. Lawan Rob. Gak ngerti. Gue gak ngerti bahasa Indonesia. Gak ngerti bahasa Sunda, gak ngerti bahasa Jawa. Lu anak Jakarta banget. Lu pondok gede sih lu. Ujung aspal lu, bahasa ujung aspal. Eh, band Bekasi namanya Bonjor, gila lu. Ada bang. Itu gara-gara sering ke ini kali tuh, Total atau gak? Apa-apa, bensin Total. Oh iya, Bonjor bagus juga. Bagus ya. Nongkrong. Lagi nongkrong minum. Gagal, Total di situ lagi. Total di situ lagi. Anak-anak sana, anak-anak gangan tapi. Iya, ngerti. Cari tongkrongan. Bonjor nih. Kayak bonjir, kayak bonjir tapi gak bonjir. Bonjir. Apa ya gitu. Bonjir mah kebon jeruk. Ada jawaban nih Bal, dari Tasik. Oh iya, dan kita belum sebutin band ya? Belum. Coba Ibal yang nyebut nih, The Late 20s. Woi. Betul lah semuanya. Ya keren nih, ini indie pop, bisa dibilang indie pop Tasik ya? Indie pop Tasik nih. Di Jawa Barat, iya ada Bandung, ada Bogor gitu. Ya, identik lah dengan musik indie rock alternatif segala macam, tapi dari Tasik. Yoi. Who knows, ternyata tiba-tiba ada musik yang kayak dia bilang referensinya Beach Fossils Real Estate. Kalau lokalnya Hills. Kalau lokalnya Hills. Dia bilang kayak Hills. Iya beneran ya enggak? Ditulisnya Hills. Cece Aldet sama Pia. Mantep banget di The Late 20s. The Late 20s ya. Mungkin orang-orangnya udah seumuran gue kali ya, Late 20s ya. Mungkin banget. Aduh, ini seumuran gue ini Mas Yid. Iya. Puter ya. Harusnya kalau dari Tasik pasti asik. Aduh. The Late 20s dengan... Yo, itu indie pop dari kota santri itu. Asik. Tasikmalaya kota santri. Kota santri. Itu. Agak shoegazy gitu ya. Iya, iya. Shoegaze santri. Shoegaze santri. Betul. Betul, betul. Oke, okay, maju skena mundur skena malam ini dalam episode Jameson Connects Indonesia. Buat lo yang punya band dan pengen tembus industri. Maksudnya ya hobinya menembus-nembus. Ya, jadi kalian wajib pantau acara ini juga episode bulanannya. Juga kalau lo pengen tahu skena musik asik, kancah musik di seluruh tanah air, pantengin aja Maju Skena Mundur Skena bersama Jameson Connects Indonesia. Ada Ibal, ada Miska, Desida, dan gue Robi, dan juga Mas David Arigan. Jadi kita akan membahas band-band yang memperkenalkan karyanya di Jameson Connects Indonesia sesi kedua malam ini. Juga tentang kancah musiknya dan pergerakannya di sana dan semuanya deh sampai yang kayak seluk-beluk ya. Apa? Record label dan semuanya. Seluk-beluk. Dan Jameson Connects Indonesia ada juga kurator-kurator lainnya ya. Ada, yang sekarang ada Bang David Tarigan, ada Jimmy Multazam. Dan Gerard Weird Genius nantinya akan memilih band-band paling oke ya, Bang ya. Ya paling oke semua sih bandnya sebenarnya ya. Oke semua bro. Oke semua dan yang terpilih dan juara bakal dibuatin video klip oleh saudara-saudara kenamaan Indonesia. Saudara-saudara kenamaan. Yang jelas hanya di Synchronized Radio Musik Indonesia selamanya. Slanceng. Minum dulu. Tumpah. Aduh. Sri Mulat, emang Sri Mulat. Irlandia. Ngamis, minum. Kayak lo udah mantep banget ya gue. Ini bukan selanceng, selonte nih. Waduh. Selonte dua lonte. Pesta-pesta nih, kalau selonte dua lonte kita pesta. Ngomong-ngomong pesta, kita ada salah satu personil dari band yang baru kita mainin. The Late 20s. Kita lagi ngobrol sama siapa nih, Bal? Halo, gue Iqbal. Ya, sama juga namanya soalnya. Namanya sama nih, juga, tapi dia pakai Q, Bang. Ya, Q ya. Oke. Iqbal nih, bukan. Mari kita langsung sambungkan. Halo. Halo Iqbal. Loh, halo Iqbal. Iqbal ya? Halo, halo. Hei. Halo, salam kenal. Iqbal. Iqbal megang apa di band ini? The Late 20s. Saya tuh kebagian nyanyi. Woi. Emang, Bal. Menurut gue vokalis itu emang paling keren di sebuah band. Bal. Waduh. Gitu ya. Gitu. Kayak basis deh. Menurut lo apa? Gue drummer, soalnya itu jantungnya band. Kalau lo bang Tarigan? Gue tergantung orangnya. Anjir, apa sih? Halo Mas Iqbal. Bal. Ini bukan A Iqbal ini. Halo, A Iqbal ya? A Iqbal, Tasik. A Iqbal boleh, Mas Iqbal boleh. The Late 20s ini berarti trio ya? Hitungannya? Trio ya? Jadi mungkin konteks gue sih, band ini kan emang relatif baru, Bang. Baru. Iya, iya. Gampang aja. Wih, putus-putus nih, sorry. Iya, ini kayak sinyalnya ini, Bang. Gak usah pakai efek-efek gitu, Bang. Iya, santai aja. Iya. Halo. Ya, tremolonya jelas nih. Tremolonya kurangin. Iya. Berapa selat di sini? Pakai tremolo. Iya, jadi si Tres itu masih baru dan emang sekarang formatnya ya masih 3 orang sih. Oke. Nah ini kan menarik ya, maksudnya yang lo mainin indie pop sedemikian rupa lah, indie rock, indie pop ke dengan pengaruh Hills, Cafe Canes, Real Estate, The Beach Fossils dan segala macam. Penasaran sih sebenarnya sama scene di Tasikmalaya. Soalnya ini kampungnya bapak gua nih, Bal. terutama mungkin scene indie popnya kali ya, indie pop, indie rock atau shoegaze-nya mungkin gitu-gitu. Bisa ceritain sedikit nggak, Bal? Oke, mungkin ngasih konteks juga kalau sebenarnya si personelnya Late 20s ini tuh kita tuh semuanya asalnya dari Tasik. Cuman karena harus ngerantau dan satu lain hal, akhirnya 2 dari 3 personel kita tuh sekarang udah pindah ke Jakarta. Gue sendiri kayak udah beberapa tahun tinggal di Jakarta. Oh gitu. Jadi mungkin nggak bisa main-main ngasih. Main-main tuh ke ya, jadi nggak. Kenapa? Main-main ke M-Block. Iya. Jakartanya mana nih, Jakarta Selatan ya? Kalau di Pasar Minggu. Oh, oke. Okay. Sunday Market. Sunday Market. Dekat. Tapi lu main musik ini bukan karena pindah ke Jakarta kan? Maksudnya sebelum dari lu pindah pun lu kayak udah bermain dengan genre ini kan? Oh. Iya, dulu sempat waktu mungkin SMA gitu ya, ketika masih di Tasik full. Di Tasik tuh mainnya lebih ke musik yang cenderung emo gitu, karena pada saat itu juga si influence-nya dari anak-anak Cruise yang Duren 3 kayak Sweet As Revenge masuk ke Tasik. Masuk ke Tasik ya? Iya, iya, iya. Oh, pantas ya, umur lu akhir 20-an nih. Nama bandnya dong. Sesuai gitu influence-nya. Sesuai, ya. Terus-terus gimana? Iya gitu. Iya, tapi ya kalau influence dari tiap personilnya sendiri mungkin... Apa? Halo? Halo, yep. Kan. Putus-putus, sinyalnya putus-putus, Bal. Coba. Halo. Yep. Halo. Halo. Yes. Ya, halo. Coba. Iya. Bal, udah. Okay. Ulang. Tadi diulang, Bal. Sorry. Boleh di... Iya, jadi kalau untuk influence brief, kalau untuk influence tiap personelnya sendiri, karena memang kita juga udah ngerantau dari lulus SMA kan untuk kuliah juga, jadi udah mulai banyak ke influence dari musik-musik yang ada di tempat kita tinggal pada saat itu. Oh. Misalnya Jogja, Bandung, kayak gitu. Tapi kalau di Tasik sendiri, lo tahu nggak gimana perkembangannya? Kurang lebih. Lagi apa nih? Iya. Oke. Kalau kebenaran kan memang ada beberapa teman-teman yang masih aktif juga di dunia permusikan gitu. Kalau untuk sekarang sih yang gue tahu dari updatean-updatean teman di sana yang masih aktif tuh kayak scene-nya musik hardcore. Masih cukup kenceng di sana. Terus juga ada kayaknya musik yang pop juga ada beberapa. Tapi ya circle-nya mungkin terbilang cukup kecil karena dari skala kotanya juga kecil. Tapi ini mungkin kalau ada teman-teman Tasik yang dengar mohon dikoreksi ya kalau salah. Lumayan menarik ya. Di Tasik ada hardcore, ada shoegaze kayak si The Late 20s ini. Tapi ya di luar dugaan sih, maksudnya The Late 20s dengan To Whom It May Concern, ya anak-anak Tasik juga pada dasarnya. Dan satu orang masih di Tasik ya, yang mana nih berarti Bal, si Fatin apa si Taufik ya? Si Taufik tuh di Tasik, Bandung sekarang kayak pulang pergi gitu dia. Jadi kemarin produksi seperti apa jadinya? Di rumah, nah, kirim-kiriman file atau gimana? Mungkin, jadi sistemnya tracking aja, kita kirim-kiriman file. Pada waktu itu si Fatin ini juga posisinya masih di Tasik, si Taufik di Bandung, gue yang di Jakarta. Jadi kayak selama bulan November, Desember kemarin tuh kita kayak tuker-tukeran materi, ngulik segala macem tuh ya emang via online. Jadi kita kiriman file Logic Pro-nya gitu, terus gue juga yang nge-mixing mastering akhirnya di sini. Jadi ya memang self-produce. Swadaya banget mungkin ya. Mungkin untuk si artwork-nya juga yang tadi sempat mungkin diomongin sebelumnya, kita tuh kayak banyak teman yang lagi libung ke sekali lihat kayak ini oke nih kayaknya buat artwork ya, why not gitu. To whom it may concern. Gitu jadi judulnya ya. Yoi. Tapi menarik sih, ini lo baru banget nih ya. Jadi bahkan lagu tadi To Whom It May Concern memang baru dirilis ya. Baru masih bulan November, akhir November bahkan. Baru satu lagu berarti. Iya benar. Jadi benar-benar baru satu lagu ya? Untuk saat ini ya baru satu lagu. Cuman ya semoga lancar. Rencananya sih si tahun 2022 ini pengennya nge-produce lagi lah. Kalau bisa mungkin jadi EP gitu. Dan langsung kalian sapit di Jameson Connects Indonesia nih ya? Apa sebelumnya? Iya, nothing to lose. Iya dong, maksudnya kan ini kan emang balik lagi, ya akhirnya bisa kita obrolin di sini. Iya, benar. Dan akhirnya kita juga, ada nih band Tasik yang kayak gini. Gitu. Wah, ini keputus nih kayak ini. Tutut. Masih nyambung. Iya, halo. Iya, nyambung. Iya, halo. Sorry. Oke. Tapi ya pasti nggak ada jeleknya gitu, maksudnya ikutan Jameson Connects Indonesia. Akhirnya bisa kita bahas di sini. Orang-orang bisa dengerin dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi orang yang bisa aware sama The Late 20s dan juga karya-karya lainnya pasti jadinya ditungguin. Ini jagoan kita sama-sama nih soalnya. Yoi. Jagoan betul, kita sama-sama yeah. Ya. Dapat salam Bal dari Octavianya Hills. Anjir. Tadi gue barusan gue nge-WhatsApp. Ini, waduh. Ini ada band yang bilang referensinya salah satunya Hills. Waduh. Oh salam gimana ya tuh, Bal? Gitu. Perasaan nih Bal. Ternyata kenal. Oh itu emang mantan gue. Iya. Salam balik ya Bal? Gue bilang salam balik kan nih Bal. Bal? Ya langsung hilang. Salam balik dari Pasar Minggu kan nih? Iya. Lagi nangis gitu anjing. Dia kayak lagi seneng banget ya. Salam balik. Oke. Oke, Bal. Terima kasih. Salam buat yang lain. Thank you. Salam buat yang lain ya, Bal. Sehat-sehat ya, Bal. Please bikin more music. Dan EP tadi. Dan kita penasaran dengan. Karena penasaran banget. Rilisan-rilisan lu selanjutnya. Iya, menarik banget nih. Main-main Bal ke M-Block Bal. Asik. Abang-abangan banget lu ya, gue liat-liat ya. Oke, makasih. Makasih Iqbal. Makasih. Next ada apa nih? Bal juga. Iya, ada MRN MRS ya. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Judul Money. Wih, apa? Siapa nih? Siapa nih? Air apa bahasa Inggris? Ini pilihannya siapa nih? Atau L Money. Ya, gila. L Money. Ada K-nya. Ini pilihan siapa, Bal? Pilihan siapa nih? Siapa? Ini pilihan gua. Kalau bingung. Gua bingung. Pilihannya Miska soal depannya M juga sama. Ini maninya ini Pink Floyd. Oh, bukan. Bukan. MRN MRS Mr. and Mrs. Yui. Kenapa lu Miss milih ini, Miss? Gua setelah pertimbangan. Tadi gue nyarinya. Pertimbangan lumayan lama sih. Gue lumayan mencari dari kotanya dulu bahkan. Lu kayaknya lu baru akses ya. Kayaknya lu baru akses kayak cek satu-satu. Oh iya. Tadi ini jujur gue baru tadi milih tadi. Ini juga belum selesai. Ngapain 69 deh. Lu ngomongnya salah. Lu ngomongnya salah. Kalau di Jaksel tuh ngomongnya ini jujur gue. Jujur gue sih. Lebih hanus nih. Lebih hanus aja. Kenapa lu langsung nyangkut ke mereka nih, Miss? Kenapa, Miss? Gue jujur tadi milihnya berdasarkan kotanya dulu yang paling jauh-jauh dulu gitu. Ini kotanya mana, Miss? Ini Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ih, Lampung ya? Doi Bandar, BD nih, Bro. Wow. Bandar Pempe. Pempe Palembang, gila. Pempe Lampung. Kagak ada. Ada selalu kayaknya. Lampung tuh begal. Kopi. Terus pas dengerin tuh, wah. Seru juga nih ya. Kayak bassline-nya kayak menarik banget kayak soul elektronik gitu ya. Ini pilihan basis berarti ya. Dia pilihan bassline gitu. Soalnya band-nya tuh enggak ada gitarnya nih. Oh gitu. Gitu. Band-nya enggak ada gitar gitu. Ya cuman kayak Dead From Above berarti ya. Iya, kurang lebih nih ada hanya vokal kayak vokalnya bass sama drums. Ya. Vokalnya cewek ya, Bang ya. Vokalnya cewek. Ya, makanya ada missisnya. Oh, Miska lah, lu tau sendiri lah. Depan MMK, MR, MRRS, semuanya suka. Mister, MMC. Harusnya Mr. and Mrs. and Miska. MSK. Masuk. Mr. and Mrs. and MSK, masuk. Masuk. Terus apalagi unsur-unsur yang bikin lu naksir nih, Miss, sama band ini. Untuk artworknya cukup berat sih. Sebagai ini kan ya, orang visual. Kayak surrealis banget. Orvis. Kayak ngeliat lukisan sih. Udah mulai. Daripada Synchronized Friend penasaran, mending langsung dengerin nih, Bal. Dari Bandar Lampung, Mr. and Mrs. dengan Money. So aktivitas digital kamu di rumah jadi lebih lancar dengan internet tercepat dari Bisnet. Bisnet Home Internet 1C 85 Mbps hanya Rp375.000 per bulan. Bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Untuk menyambut akhir tahun 2021, Bisnet menghadirkan promo gebyar akhir tahun di mana kamu bisa dapetin gratis 4 bulan berlangganan yang bisa bikin kamu hemat sampai 39% loh. Promo ini khusus untuk kamu yang berada di Pulau Jawa, Bali, dan Batam dan berlaku sampai dengan akhir Desember 2021 ya. Kunjungi website bisnet.id/promo untuk dapetin promo spesial ini. Pakai Bisnet, lebih cepat. Woi, di sini aja. Synchronize Radio. Original Mataram Ska, no big deal. Yeah. Generation. Koper gue kenal koper. Beda itu aja. Gila, mantep. Nih. Mantep ini. Yeah. Bukan masalah besar ya. No big deal, bro. Maju skena, mundur skena di Jameson Connect Indonesia sesi 2. No big deal dengan New Generation dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lombok. Langsung aja lah. Lombok dong. Langsung aja nih, ada siapa nih dari perwakilan dari No Big Deal? Oke, ada Yori di sini dari Lombok. Two tone, bro. Yori, ini two tone banget emang. Two tone, alright. Yuk. Tenang nih kayak gini gue. Ini baru. Baru. Madcap Records represent ya. Yor, since ya. KA di Mataram atau Lombok atau NTB lah ya. Maksudnya ya. Itu gimana sih? Ada gak sih? Apa lu cuma satu doang nih? Lu doang? Apa cuma no big deal doang? Ya. Kebetulan sih masih pertama. Asik. Di Lombok. Sangat rendah hati ya rupanya ya. Kebetulan nih yang pertama dan kita memainkan musik ska juga di sini karena ya melihat di sini juga kan kebanyakan reggae, hardcore dan punk. Jadi kita ingin berbeda dari teman-teman di sana gitu. Iya, iya, iya. Berapa personil nih? No big deal. Setahu gue ska tuh biasa keroyokan. 6 ya. Ya, 9. Tapi untuk saat ini kita berenam karena lebih mengerucut lagi ya jadi 6. Tadinya bersembilan. Oh, dua lagi bisa main bola tuh dua lagi. Iya benar kesebelasan. Tapi untuk saat ini kita main 3-on-3 aja dulu. Futsal, futsal bisa tim futsal. Bukan kesebelasan, keskabelasan. Keskabelasan. Lihat tuh, Sida nih bandnya juga ska nih. Tapi skandal. Mas Jori apa nih di Nok Bikil? Vokalis nih. Vokaler. Bukan. Temen aja ya. Trombon. Justru ini. Elemen. Arwahnya nih. Arwahnya. Arwahnya. Pengendali angin. Mas Jori, gue mau nanya deh. Mas Jori, gue mau nanya. Apa yang... apa yang menarik dari Two Tone Ska? Apa yang membuat kalian akhirnya lebih memutuskan milih. Untuk kayak... Lebih spesifik ya ini Two Tone Ska? Iya, spesifik banget. Ini Two Tone banget. Maksudnya kayak, kenapa lo milih Ska itu? Kebanyakan kan kalau misalnya band Ska, mungkin milih Third Wave gitu. Kayak yang udah Ska Core, Mighty Mighty Boston's. Mungkin yang lebih populer lagi, gitu No Doubt, gitu-gitu. Cuman kayak kenapa lo akhirnya... si No Big Deal ngambil, jadi... Iya, No Big Deal ngambil... lebih jauh nih, lebih roots Coventry gitu, ya. UK, yeah. Jamaica, Coventry, special segala macam. Inggris two nih, tones, ini Inggris ya. Inggris. Apa yang menarik dari Two Tones kak sih? Yeah. Yang menarik sih di era itu memang ada perpaduan dari punknya sendiri, ada perpaduan dari ska-nya sendiri pada waktu itu. Jadi di special ini apa ya kayak sesuatu yang spesial di zaman itu gitu, bisa memadukan unsur ska, bisa memadukan unsur punknya juga gitu. Karena dari sisi apa liriknya sendiri mereka mengkritik sekali yang namanya white power, terus kekerasan pada waktu itu gitu, Nazi dan sebagainya gitu, terus perbedaan kulit hitam dan kulit putih seperti itu. Jadi pada dasarnya ngefans sama Terry Hall sih. Terry Hall-nya di spesial ya. Thanks to sama, Terry Hall. Thanks to-nya sama itu sih. Oke, ini lagu New Generation sendiri itu bercerita tentang apa? Ya tentang skena kita yang di sini yang dimana kita dipandang sebelah mata dan kita membangun skena itu sendiri itu memang harus penuh dengan apa ya dengan ya banyak sekali lika-likunya lah. Itu maksudnya di kita nonton maksudnya di Lombok kita nonton gitu ya? Apa? Maksudnya di Lombok yang lu skena. Sebut skena itu ya, adalah di Lombok. Skena ska di Lombok ya. Apa skena keseluruhan nih bukan skena ska doang atau skena keseluruhan ya? Kalau keseluruhan sih, ya garis besarnya keseluruhan. Tapi benang merahnya tuh ya masih di ska-nya sendiri gitu. Okay. Gue sih kurang jadi lebih. Kita kayak, jadi kita kayak nonton apa namanya TV show di TV gitu kan. Jadi penuh drama dan apa intrik-intrik biasa. Ska kan banyak intriknya. Ya gue kebayang sih ya maksudnya. Reggae kan gede banget ya di Lombok, nah, di Ligili gitu, woyo-woyoan gitu, bro. Woyo-woyoan. Tapi gue yakin No Big Deal nggak akan bisa main tuh di Gili gitu. Terlalu kencang. Ya nggak sempat main. Pernah. Kita sempat dua kali main di sana di sama-sama mungkin pernah dengar sama-sama. Are you ready? Sama-sama. Tapi resepsinya gimana nih Yor? Alhamdulillah orang-orang. Respon mereka lumayan bagus gitu kan karena mungkin kita beda dari teman-teman yang lain yang ngebawain reggae, dub dan sebagainya karena kita beda sendiri pada waktu itu. Oke. Iya, siapa tuh itu gitu. Apa ininya raja reggae-nya tuh yang di sama-sama tuh? Siapa namanya? Kok gue lupa? Richard and the Gillies. Iya, enggak nama satu orang, siapa namanya? Tokohnya. Iya, paling yang ada rekaman. Rekamannya distribusi sama The Majors juga. Richard. Bang Richard. Richard. Siapa namanya? Ri. Beda gila itu. Siapa? Ah, gue lupa. Ri, coba Ri. Yano Airi ini harusnya tahu. Iya. Itu dia. Jomelomun. Jomelomun. Sama-sama, are you ready? No big deal gitu ya. Berarti agak aneh tuh ya mereka di sana ya. Kayak kekencengan gitu sama maksudnya kayak lo gitu kan. Ini asik. Lagi narik nih. Kok begini, Wak? Iya. Tapi your sih kalian bikin judul lagu New Generation itu statement bold kalian ya. Maksudnya kayak ini kita generasi baru nih dari Lombok, dari Mataram. Lombok, kita bawain musik yang walaupun irisan reggae dan ska kan sebenarnya enggak begitu jauh kan. Maksudnya masih beririsan, cuman kalian ngasih statement ini kita new generation of something di Lombok di Mataram gitu. Apakah itu betul gitu? Apakah kalian emang pengen nge-build sesuatu kayak gitu? Ya awalnya sih pengen nge-build sesuatu supaya memang di sini di daerah-daerah lain kan sudah ada tuh foundation-foundationnya kayak misalnya Jakarta Ska Foundation, terus Malang Ska, Surabaya Skanking People. Nah kita pengen juga ada satu wadah di sini yang suatu hari nanti bisa ngajak teman-teman luar buat apa namanya khususnya ska ya buat agenda tour mereka kesini gitu. Okay. Namanya apa? Udah kepikiran belum? Jangan-jangan labelnya itu Mad Cats Records. Mad Cat ya, Mad Cat Records tuh atau namanya kalo, bagus deh. Kalau record ya tetap Mad Cat karena itu kan kebetulan gitarisnya No Big Deal juga sih yang punya gitu. Oke. Jadi kalau untuk nama sendiri itu udah ada sih kepikiran, cuma masih ngumpulin masa lagi sih sebenarnya. Boleh di-share gak namanya? Sih. Atau masih rahasia? Nanti aja kali ya. Nanti aja. Mataram Ska Club ya kayaknya. Mataram Ska Club ya, asik ya. MSC. Ini fans bola, kayak fans bola. Asik. Mataram Fans Club Jogja tapi. Ya, beda dong. Itu beda. Tunggu aja. Apa tadi? Si No Big Deal ini... Lo tau dari mana bisa submit ke Jameson Connects Indonesia, Yor? Jadi si Imam, kebetulan manajer kita juga, itu iseng-iseng buka gitu kan. Ngikutin si apa James ini, yuk mau masuk ke sini enggak? Minta anu dong materi, dua, nanti kirim ke sini. Ya udah langsung di-upload sama dia semuanya. Mantep sih, mantep. Gacauan ya? Apa sih? Jika dilihat nih Lombok kan lumayan dekat sama Bali ya. Iya benar, 6 jam dari sini kalau naik kapal. Ada dampak gitu gak sih maksudnya dari skena Bali gitu? Iya kayak influence ke apa gitu. Influence dari Bali gitu atau. Tapi apa? Yang lebih berdampak masif di sini skena punknya. Tapi kalau skanya mungkin masih belum ya. Masih belum karena kita di sini terutama saya dan teman-teman masih ke barat, masih ke Jawa kiblatnya. Itu kalau gue pribadi sih selalu ngelihat ini benar atau enggak ya, masih dirasakan juga enggak sih sama anak-anak Lombok dalam artian sebenarnya Lombok itu punya appeal tersendiri. Okay lah gitu maksudnya apa alamnya segala macam bahkan juga kancah musiknya sebenarnya. Itu juga berbeda sebenarnya dibandingkan dengan Bali jika mau membandingkan gitu ya. Tapi memang yang bagi gue tuh gue ngerasain sih. Jadi kayak apa ya? Jika bisa dibayangkan gitu. Misalnya ada Pulau Jawa, ada Pulau Bali, lalu sebelahnya ada Lombok. Bali itu seperti ngalangin Lombok gitu. Ngerti gak? Jadi kayak akses apa segala macam orang tuh berhenti di Bali gitu. Padahal nyebrang lagi ada Lombok gitu. Dan itu sebenarnya secara psikologis mungkin dirasain sebenarnya. Jadi kayak kehalangan Bali gitu. Padahal Lombok tuh keren banget gitu. Iya gak sih? Iya betul. Itu gue ngerasain itu gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ya bahasanya baru. Ada statement yang bilang bahwa di Lombok ada tapi di Bali gak ada. Kayak misalnya pantainya, alamnya. Iya jelas itu sih. Lombok semua punya gitu. Lombok semua punya. Yang di Bali itu ada di Lombok gitu. Itu banyak bule atau banyak orang-orang yang dari luar juga sih ngomongnya kayak gitu. Lo ini nggak kalah dari Bali nih. Alamnya, tempat wisatanya kayak gitu. Itu jelas sih. Cuma mungkin dari sisi musik kita memang lebih cenderung ke Jawa. Ya, itu tapi kalau dari kiblat kita memang ke sana sih. Iya, iya. Sebenarnya sih memang yang kami lihat ya, atau enggak setidaknya gue pribadi ya, sebenarnya balik lagi ya oke lah, alam segala macam pasti Lombok ya jelas punya segalanya, tapi ternyata punya, ya. Ternyata di kancah musiknya juga gitu. Banyak aksi-aksi yang rupanya spesial gitu. Ya, bener-bener. Yang benar-benar bahkan enggak ada di Bali gitu. Hidup. Jadi memang itu yang enggak apa ya? Enggak terlihat orang gitu sebenarnya. Mungkin apa namanya kalau istilah sekarang tuh hidden gem. Hidden gem. Jambi supposed to be hidden. Udah pasti tersembunyi sih kalau Jambi. Oke, Yori, terima kasih yang terima kasih oleh. Mas Yori. Sukses siap, terus siap, dengan No siap, Big Deal, sama-sama. Terus berkarya dan siap. Bikin yang keren-keren. Sehat-sehat Mas Yori. Yes, semoga semuanya enggak jadi masalah besar ya. Siap. Amin, amin. Semoga juga No Big Deal. Sehat-sehat selalu. Yo, amin. Ya. Terima kasih. Dadah. Bakal baliknya gitu. Apa nih Bal? Abis ini Bal. Abis ini apa Bal? Bakal ada siapa? Has. Bukan. Apa? Dunia Maya. Widih. Oh langsung kita ngobrol lagi? Apa kita telepon dulu? Enggak, kita putar dulu Dunia puter Maya. Dulu. Ini pilihannya siapa Dunia? Ini pilih, ini temannya Dunia Manji bukan sih? Bukan. Bukan. Dunia Maya siapa nih? Kan pilihan kita Maya. Semua. Pilihan kita semua. Ya, kita bakal kita telepon. Oh emang ya? Iya. Yeah. Oh gue salah. Ini menarik nih. Ini salah, menarik. Salah. Ini menarik banget. Coba. Menarik, coba. Menarik. Salah ya? Atau gimana? Atau mau diganti dulu? Di diganti tukar. Has. Has ya? Has ya kali. Oke, mari kita dengerin dulu nih. Has dari Depok. Sikat. Hey, jangan kemana-mana. Tetap di Synchronize Radio. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Anjing menggonggong, aku terus melaju. Mantap, Dunia Masa. Maya, Dunia Maya dari Sangatta, Kalimantan Timur, atas-atas sana gitu. Waduh. Dari pelosok, dari rimba katanya. Dari dengan rimba, ya. Judul lagunya udah paling hobi kita masing-masing nih. Secara alamiah kita akan Ngaceng. Ngaceng. Nah, judul lagu ini. Ya enggak? Nah, tapi maju skena, mundur skena malam ini dalam episode Jameson Connects Indonesia, tentunya pasti akan memasang lagu-lagu dari seluruh kancah musik menarik dari Sabang sampai Merauke. Masih Sabang sampai Merauke enggak sih sebenarnya? Masih ya? Masih. Oke. Okay. Dan buat lo yang punya band dan pengen nembus-nembus kemana-mana gitu ya, mau ke industri atau apapun itu, kalian semua wajib pantau acara ini, juga episode bulanannya. Juga kalau kalian ingin tahu kancah musik di seluruh tanah air atau skena musik di seluruh tanah air. Jadi di kita di sini ada MSMS, ada Ibal, ada Biska, ada Bongo, ada Sida. Ada sekarang ada tamunya, ada Mas David Tarigan. Di sesi kedua ini bakal ngebahas band-band submitan yang sudah masuk ke Jameson Connects Indonesia dan ngobrolin tentang kancah musik di sana. Jadi bukan ngomongin kancah musik aja sih, ekosistem sana gimana, pergerakannya gimana gitu. Yes. Dan tentu saja Jameson Connects Indonesia dengan spesial nih menghadirkan kurator ternama nih. Siapa aja tuh? Yang namanya gak asing lagi di telinga kita ya. Ada David Tarigan, ada Jimmy Multazam, dan tentunya ada Gerard Word Genius. Dan mereka tuh bertugas untuk memilih-memilih lagu-lagunya yang nanti akan dibuatin video klip. Dan video klipnya pun akan dibuat spesial ya Bang. Yoi dong. Karena ada nama-nama, deretan nama-nama besar Indonesia nih. Ada Anggun Priambodo, ada Gerombolan Struzo. Dan yang paling mutakhir nih ada Studio Berita Angkasa. Ya itu semua hanya di Synchronize Radio Musik Indonesia selamanya. Ngomong-ngomong tentang connect dari tadi, kita tadi barusan saja dengerin lagu Konak ya. Ngaceng ya. Ngaceng tadi dari Dunia Maya. Lu ngaceng enggak Bang dengerinnya? Wis, ngac gue. Ngaceng. Jadi stay. Nah, ini dia nih yang menarik, karena Dunia Maya ini dari Sangatta, Kalimantan Timur. Jadi bini gue itu lahir di Samarinda. Jadi bokapnya kerja minyak lah zaman dulu. Jadi dia kebetulan aja pas lagi di sana lahir dia gitu kan. Tinggalnya di sini gitu. Jadi tiba-tiba gitu ya. Iya. Tiba-tiba gitu. Nah, maksud gue tanya kan, lu tahu Sangatta enggak gitu kan ke bini gue. Oh, tahu iya. Ternyata. Wah, gila itu jauh, aduh namanya, jalannya itu jelek banget. Namanya apa gitu pokoknya dia sebutin. Pokoknya aksesnya susah ya. Aksesnya susah, ke utara lah pokoknya itu namanya. Itu dia Sangatta tuh. Nah, Dunia Maya itu dari situ. Lu bayangin gak sih? Ya gak? Maya banget buat kita kayaknya. Ternyata real. Metaverse. Ternyata gila ya. Dan ngaceng tadi gila lagunya. Men, itu 90-an banget sih. Iya, itu kombinasi dari potlot, alternatif grunge, rock kayak. Terus judulnya udah straight to the point aja, ngaceng. Iya, sama seperti bahasa-bahasanya slang segala macam gitu. Iya, kayak. Tapi ya ini ya, kita udah tersambung sama, kita dari tadi kita udah tersambung sama salah satu personil Dunia Maya nih guys. Siapa tadi namanya? Andy ya? Handy apa Andy? Andy ya. Andy. Kita bisa sapa gak sih Bal? Halo Mas Andy. Bisa dong. Halo. Wih, Andy Dunia Maya. Selamat malam Handy. Kalau di sana nih udah 10:30 ya? Wah, ngantuk dong nih. Iya ya? Enggak sih. Biasa begadang. Tapi kan biasa begadang atau biasa ngaceng? Ngacengnya malam nih bukannya pagi. Kalau kita kan pagi kan. Sana malam. Juga pagi. Halo Mas Indi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita nih sebenarnya kaget nih ada submission dari Sangatta, Kalimantan Timur gitu. Dunia Maya gitu. Maksudnya ya tentu saja pertanyaan pertama kita, di sana ada musik ya di sana ya? Di sana ada scene musik ya, ada kancah musik ya, kayak apaan sih gitu? Bisa ceritain gak? Ceritain kayak, gak Mas Andy? Lumayan kita penasaran nih soalnya di atasnya dari Kutai. Sebenarnya apa ya, kalau Sangatta ini, makan maksudnya dahulunya itu ikutnya ke ini, Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Jadi kalau pernah dengar ini, kalau pernah dengar Kutai Kartanegara kan mesti tahu Rockin Borneo atau Kuka Rocking Pest gitu ya. Nah, jadi Sangatta dulu itu ikut kabupatennya ikut di mereka gitu di Kutai Kartanegara. Waktu itu nyebutnya daerah tingkat 2 Kutai saat itu. Wilayahnya cukup luas. Nah, kecamatannya salah satunya Sangatta. Kemudian ada pemekaran, kita jadi Kutai Timur. Nah, kalau tadi Mas siapa tadi yang istrinya orang Samarinda? Oh, saya Bang David ya. Mas Tarigan ya. Istrinya orang Samarinda gitu. Jadi lahir di Samarinda ya. Lahir di sana Mas. Jalannya hancur. Ya, begitulah. Sumber daya alamnya dikeruk, tapi pembangunannya nggak jalan mungkin di Kalimantan tuh. Cerita lama tuh ya, gila. Kelar-kelar ya, gawat ya. Sebenarnya kalau Sangatta sih cukup-cukup ini, kalau pernah dengar tambang terbesar, tambang batu bara terbesar Sebetulnya ada di situ. Temen gue kerja di situ tuh, jadi dia gitu. Sempat di Sangatta karena dia kerja batu bara. Iya nggak? Oh ya, gue jadi ingat istri gue tuh bilang katanya kalau dari zaman dulu dia kecil sih pastinya dia ke Samarinda gitu lewat jalanan darat namanya Gunung Menangis. Asik. Waduh. Jalannya. Apa yang bikin dia nangis? The Weeping Mountain. The Weeping Mountain tuh. Weeping. Sampai Jakarta juga. Itu apa bener adanya? Sampai dong. Iya, emang gitu ya. Namanya Gunung Menangis ya kalau mau jalan ke sana. Itu ada cerita romantis apa tuh di belakang sana? Ada bawang bombay. Gimana? Jadi Gunung Menangis. Halo? Bukan Halo? Gunung nih, bukan gunung. Sebenarnya bukit ya? Halo? Bukit ya. Sebenarnya. Oh, gitu. Okay. Bukit Menangis. Kalimantan. Harusnya Bukit Menangis, cuma warga lokal sini itu nyebutnya gunung. itu tanjakannya emang lumayan curam dan ada beberapa kejadian yang buruk lah. Ya mulai dari hal mistis dan akhirnya ada beberapa korban jiwa, ya memang cukup tragis sih lokasinya di situ. Tapi sekarang untuk saat ini kalau dilaluin udah ya, lebih baik lah. Udah keren ya. Dulunya sih keramat, emang cukup curam sih. Naik kendaraan tuh lumayan harus ngepush lah gitu. Terus kalau scene musik sendiri di sana gimana Mas Andy? Iya. Si di Sangatta lumayan aktifkah atau gimana? Mungkin tadi sempat nyimak obrolan juga dengan yang dari Palangka gitu ya. Iya. Jadi kalau dari Palangka mungkin hampir mirip sih di sini sebenarnya genrenya lompat-lompat tadi itu. Jadi ada yang metal, ada yang hardcore gitu, kemudian ada yang pop juga. Kalau dibilang aktif ada beberapa kawan-kawan sih, ada Skayu. Ada ska juga ya? Ada ska juga, ada reggae juga, punknya juga ada. Jadi campur-nyampur sih. Jadi nggak ada yang spesifik banget. Bahkan kalau di sini buat gigs pun all genre sebenarnya. Jadi nggak spesifik banget gitu. Jadi ini metal aja. Kalau mau metal-metalan semua, malah banyak teman-teman dari luar, kayak dari Samarinda, dari Bontang yang mampir kemari. Gitu. Wah cocok nih Synchronized Fest di sana ya. Al-genre. Mudah-mudahan. Langsung lah. Cece, DK. Mas, kalau di sana seberapa aktif sih buat acara Mas? Kayak 3 bulan sekali kah? Atau sebulan sekali? Ya, atau Mungkin sebelum pandemi ya? Iya, mungkin konteksnya sebelum pandemi. Iya, konteksnya sebelum pandemi. Sebetulnya kalau kebetulan kan di rumah ada studio tuh. Biasanya sih sebelum pandemi itu kadang-kadang kalau ada teman-teman kayak teman-teman dari Tenggarong, teman-teman dari Samarinda atau Bontang pengen bikin promo mampir Sangatta, biasanya kita bikin studio gigs tuh di mari gitu. Di mari. Sendiri di sini gitu. Jadi kebetulan bisa dipakai lah, ada halaman gitu. Jadi mau bikin mini konser gitu, jadi pakai aja gitu. Jadi ya dimanfaatin aja sih sebisa mungkin. Jadi kalau dibilang rutin sebelum pandemi sih sebenarnya cukup rutin sih sebenarnya. Anak-anak teman-teman cukup rutin. Nah, dunia maya sendiri ini dari terbentuk di akhir 2017 gitu ya. Dan 2017. udah beberapa rilisan lah yang dibikin gitu. Oke. Ini ngerekam sendiri atau gimana sih di sana? Produksi gimana? Apakah memang ada studio atau gimana tuh? Ah, kebetulan ada studio sendiri, jadi ngerjain sendiri. Jadi benar-benar self production. Jadi mantap. Mulai dari tracking. Cuman memang personil kan kebenaran gitaris di Balikpapan. Kemudian yang di Samarinda gitu. Mencar-mencar ya. Mencar-mencar di Kalimantan ya. Nah, jadi memang band-nya kan AKDP, antar kota dalam provinsi. Antar kota dalam pang. Yang dikerjain kan tracking di tengah-tengah. Mixing. Halo? Halo? Halo? Mas Andy? Masih terhubung. Waduh, agak sinyal-sinyal. Nah, ini connect lagi nih. Halo? Halo? Connect lagi? Halo, connect. Jameson. Jadi mixing. Halo, Mas? Ya, aman. Nah, akhirnya produksi itu cuma untuk duplikasi ngerjain di luar sih. Kalau untuk kerjaan audio kita ngerjain sendiri sih. Jadi mixing mastering kebetulan di area semua. Oke. Okay. Jadi kalau band-band sana, band-band Sangatta mau rekaman juga biasanya di studionya Mas Andy ya berarti ya? Atau ya, ada tempat lain? Kalau ada beberapa teman-teman di sini yang percayain ke saya sih. Nah, dunia maya sendiri ini sebenarnya pengaruh musiknya dari mana sih? Kiblatnya, tapi ya. Kiblatnya sih enggak spesifiknya sih. Emang karena dengerinnya band-band. Wah, band apa tuh? Seperti apa? Ini kurang jelas ya. Boleh diulang gak Mas Andy? Ya. Maksudnya kiblatnya? Iya, yeah, kiblatnya ya. Yeah. Nah, ya kayak ini kayak STP ya, STP ya. Oh. STP. Grunge. Terus, Pearl Jam. Oh, emang. Jens Addiction mungkin. Alternatif rock 90-an, benar. Iya, iya. Kalau lokalannya tadi kan kesebut juga tuh kayak slang era 1 sampai 5 lah. Yes. Betul. Slang era 1 sampai 5 sempat sih dengerin 6 dan 7 gitu, tapi emang feelnya selepas itu slang era 1 sampai 5 tuh slang era sober ya. Super sober tuh 1 sampai 5 ya. Maksudnya kebalikannya Mas Andy ya. Era potlet segitu flowers. Flowers. Kelihatan sih. Masuk ya. Iya. Ini kalau dunia maya di Jakarta, lu udah pasti main di Post Jam nih. Iya, lu pasti dirilis Post Jam sih. Yo, iya enggak? Amin. Iya. Amin. Mudah-mudahan bisa di Jakarta. Ya, yes. Amin. Ini berapa personil sih Mas si dunia maya nih? Mas Andy sama siapa? Berempat sih. Oke. Okay. Empat, cuman keseringan manggung bertiga, kadang-kadang gitaris enggak ikut. Kenapa tuh? Di luar kota kan pasti ya. Iya, di luar kota ya, soalnya. Nggak ketemu gitu. Ya mudah-mudahan next time kita bisa ajak dunia maya ke Jakarta sih sebenarnya. Yes. Dan andai kata dunia maya sedang di Jakarta atau Mas Andy sendiri, kabar-kabarin aja nanti kita nongkrong lah ya. Ngaceng bareng. Gue ada pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Sebagai apa ya? Sebagai yang lahir dari jauh banget dari Pulau Jawa nih. Maksudnya pasti ada rasa-rasa kecemburuan lah, maksudnya dengan Pulau Jawa yang selalu terekspos di media, bla bla bla. Sebenarnya apa sih yang kalian harapkan, yang kita harus lakuin nih buat teman-teman di sana? Maksudnya sebagai apa ya? Siapa? Yang ya. Pak Miska dari Dewan Kesenian Jakarta, Departemen Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan dari. Halo. Kita harus buat media semacam Jameson Connect ini terus-terus setiap hari gitu atau gimana ya? Halo Mas Andy, gimana menurutnya? Halo. Halo. Halo. Yeah. Jadi kalau dikatakan iri, enggak juga sih sebenarnya. Enggak jadi lah Mas Andy. Ya irinya positif aja sih irinya. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak bisa gitu kan? Walaupun kalau motivasi ya. Kalau dibandingin dulu gitu, berjuangnya kan lebih susah tuh kalau kita di pelosok. Buka internet aja kalau zaman dulu kan, untuk buka halaman awal aja udah berjam-jam. Di kota udah nikmatin musik-musik yang udah lebih maju, kita udah ketinggalan tuh, udah jauh. Intinya wadah-wadah seperti Jameson Connect Indonesia ini sangat membantu sekali ya. Mas Andy sangat membantu banget gitu. Jadi paling tidak orang tahu tuh Sangatta di mana gitu kan. Cari di peta ada tuh gitu kan. Kan orang taunya kalau Kalimantan Timur Balikpapan Samarinda gitu kan. Samarinda. Kayak teman-teman udah tahu ada Marfi Radio gitu kan. Kalau Tarakan. Tarakan. Padahal dulu Kutai kerajaan paling besar ya. Betul. Iya, di Asia Tenggara bahkan. Penting tuh. Udah pasti nanti akan jadi kancah yang besar juga sih. Amin, ya, amin. Kalimantan Timur. Khususnya juga sangat. Dan terus ini ya, terus apa menjadi poros di sana karena punya studio dan segala macam, harus ngajak teman-temannya sesama sinster sana untuk terus berkarya. Amin. Dan ajak semuanya juga ikut Jameson Connect sih, nanti biar bisa terexpose, bisa dibahas. Iya. Yeah. Udah disebarin juga sih ke teman-teman di sini yang punya karya. Mantul ini. Biar karyanya ngaceng semua. Iya enggak sih? Okay. Ngaceng bareng apa? Cengbar kan. Cengbar, ngaceng bareng. Okay. Makasih ya Mas Edi. Oke, makasih Mas Edi. Makasih Mas Edi. Sukses terus untuk Orkes Campur Saru alias Orkes Bangsatan alias Dunia Maya. Maya. Salam buat anak-anak Dunia Maya. Salam rimba. Makasih Mas Edi. Salam rimba. Dah. Siapa nih abis ini? Ini kita apa nih? Dengerin apa nih? Ini terakhir kita nih. Kita apa ke nih? Sumatera lagi. Siapa tuh? Siapa nih Sumatera? Ini ada Romy Boys Alert. Yoi, Romy Boys nih. Alert. Yeah. Langsung kita telepon ya. Bandar Lampung. Kita dengerin dulu. Telepon apa dengerin dulu bang? Kita dengerin aja dulu dengerin nih. Dengerin dulu lah ya. Dengerin dulu. Ini tune pokoknya nih. Ini lucu ya. Maksudnya kayak. Ini Romy jahat bukan sih? Bukan. Jadi ini lucu. Iya, ini lucu sih. Iya, dari Bandar Lampung kan variatif banget ya. Maksudnya tadi juga ada. Si Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Lalu ada band garage rock di sana. Band reggae juga banyak. Iya, ada. Nah, tapi ada yang begini nih. Ini kayaknya anomali juga di sana. Nah, jadi ini mungkin kesukaannya Jimmy Multazam nih. Wow. Atau Henry Foundation. Juga nanti. Iya, ini salah satu pengaruhnya. Mari kita dengarkan ini dia dari Bandar Lampung, Romy Boys. Woi, di sini aja, Synchronize Radio. Cause it's my way, I live my way. Alright, alright, alright. That was Rumi Boys Alert with Don't Take It Slow. Ini, yeah. Masih di Maju Skena, Mundur Skena bersama Jameson Connects Indonesia. Indonesia. Sesi terakhir nih. Yo, iya. Iya, tepuk tangan nih anjir. Bandar Lampung represent. Yo, iya. Ya, ya, ya, ya. AKA Rumi Boys, AKA RBA. RBA itu, Ruby Boys Alert nih. Jarang-jarang nih ada apa ya musik electro pop gitu dari Bandar Lampung, man. Gila, emang sebenarnya kalau kita dengar kata Bandar langsung kita musik kayak gini nyambung. Iya. Yeah. Tapi ini masalah ada Lampungnya, ada Lampungnya. PUNK apa PUNG? Iya. Yeah. Lempang ya. Ya tapi masih ada jejak punk juga kok di sini. Dia ini jelas-jelas nih dia dengerin musik sedemikian rupa 80-an UMR gitu sebenarnya. Pet Shop Boys lah ya. Iya, Pet Shop Boys tadi kayak di Patchy Mode banget juga di Mode. Iya enggak? New Wave, Sin Wave, New Order, bla bla bla bla. Kalau di sini ya pasti apa Good Electric lah ya. Ini iya best Mac banget nih si apa Henry Foundation banget. Iya, satu sisi. Cuman mirip ya. Cuman mungkin kita langsung aja kali ya, tanya-tanya ke anak-anak Rumi Boys Alert ya. Yoi. Ada siapa nih, Bang? Halo. Lutfi, Bang. Ada Lutfi. Gila. Lutfi sehat? Alhamdulillah sehat. Bandar Lampung gimana? Aman? Aman dia. Aman aja. Ya, aman bandarnya enggak ketangkep bukan bandarnya. Enggak ketangkep juga lahir lagi. Wah. Aduh. Ada lubang baru nih. Iya. Aduh. Aku enggak tahu kalian ngomong apaan sih. Kangen band aja ketangkep vokalisnya. Halo BNI. Halo Mas Lutfi. Yoi. Halo Mas Lutfi, ini kita penasaran nih. Maksudnya Rumi Boys Alert tuh musiknya sedemikian rupa lah ya. Maksudnya ini kalau ini Jakarta, Bandung atau apa segala macam lazim lah. Ini dari Bandar Lampung. Kalian kalau kami sih ngeliatnya ini rada-rada anomali nih sama apa kancah musik sana biasanya seperti apa gitu. Yeah. Bisa ceritain enggak sih apakah kalian sendirian kayak beginian atau ya kenapa kalian memilih jalur musik ini gitu? Iya. Apa kalau ada scene gitu? Iya, dan kalau ada scene-nya kayak gimana sih? Iya, gitu, betul. Kalau sebenarnya sih bikin electronic pop yang 80s gitu sebenarnya gara-gara keresahan banyak di DJ konvensional main top 40-nya IDM gitu ya di sini. Keresahan untuk berdansa resah ya. Aduh, berdansa resah. Enggak, rambut kita enggak dipotong, rambut kita enggak. Wah. Terus iya, sebenarnya karena ada scene elektronik di sini cuman ya begitulah ya walaupun jaraknya Bandar Lampung ke Jakarta itu mungkin dengan pesawat hanya 30 menit gitu. Tapi kalau lag elektroniknya itu udah sampai ya di sana techno udah sampai kapan di sini baru main techno gitu misalnya. Jadi kita compile aja gitu elektronik pop ya apa aja unsur elektronik kita mainin aja lah gitu. Jadi kayak dance music atau electronic music yang rada-rada alternatif gitu baru muncul nih ceritanya di Bandar Lampung ya. Baru ada ya. Iya mungkin gitu sih gitu. Dan kalian pertamanya maksudnya mungkin kalian salah satu yang pertama mungkin. Kalian penggerak pertama. Kalau electronic pop yang 80s mungkin ya. Mungkin iya. Soalnya belum dengar soalnya step buat ini kayaknya pasti dikomparasi sama Upstairs lagi sama Grand Electric lagi gitu. Tapi makanya mau bikin rencananya bakal rilis album baru gitu. Dembut. Kalian ya maksudnya sama siapa nih personal di Rumi Boys? Ya. Sebenarnya tuh sama Angga, ada Angga berdua berarti ya. Kuliah. Iya, cuman Angga tuh sempat ada kerjaan lah di kampungnya. Kebetulan kan Bandar Lampung tuh kotanya di Provinsi Lampung. Oke. Selain Kota Metro, nah ada beberapa kabupaten tuh si Angga itu kuliahnya ke kota gitu dari dari Tanggamus ya. Oh, di Tanggamus dia. Iya. Oke. Di Ulu-Belu gitu. Jadi ya selama dia kuliah di sini gitu kan sering produce musik gitu apa home recording gitu terus sebenarnya sih proyek kecelakaannya tadinya niat gue sih pengennya nyariin siapa gitu untuk jadi korban rekaman pertama dia gitu. Oh, tapi malah jadi sendiri gitu. Mau. Terus dia bilang ya udah lu aja gitu. Kebetulan gue sama Angga main hardcore, gue main punk rock gitu. Oh. Bingung mau main apa lagi ya gitu. Bisa elektronik ya. Udah main ya, aja enggak ngomongin ini dulu apa sih workshop musiknya dulu lah gitu kan. Lama di situnya sih sebenarnya. Terus ya udah jalanin aja lah gitu. Oh, okay. Jadi di luar project ini kalian punya band lagi? Si Angga sih udah enggak sama band lamanya dulu dia tuh. Jadi dari Tanggamus sekolah sampai SMA di Pringsewu gitu ada lagi kabupaten di Lampung. Huh? Terus kuliahnya di Kota Bandar Lampung gitu. Hmm. Oke. Okay. Tapi cuma band dia udah enggak, kalau saya masih ada lah, masih ada. Band punk rock ya? Tapi apa band sih? Punk rock dan hardcore-nya ngebut semua enggak? Ngebut ya? Gitulah. Ya makanya judul lagunya Don't Take It Slow. Don't take it slow. Tapi menarik nih, emang lo juga sama Angga gitu dengerin musik-musik seperti yang tadi kita sebutin juga gitu. Kayak di Depeche Mode, segala macam, New Order. Emang iya ya? Iya, iya. Ya sebenarnya tadinya gua yang dengerin. Terus jadi masih, ini mau gimana musiknya gitu kan. Sementara dia tuh biasanya produce musik elektronik yang ya yang apa EDM gaul gitu ya. Skrillex. Ya, Skrillex. Ya gitulah. Tiesto ya. Supporty gitu. Terus terus ya ngobrolin The Cure awalnya gitu. Konek itu. My G itu The Cure. Langsung ya. Iya. Langsung enggak pernah sisiran. Langsung sasak. Sasak terus rambutnya sasak. Sasak bone. Ya terus makin ini apa ke di base mode ke YMO gitu-gitulah. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, YMO juga. OMD. Ya. OMD. Di pacu mode ya. Anjir. Ya di pacu mode. Di pacu mode. Oh iya, YMO juga. Wah, mantap. Si tadi kan lo bilang lo ada punya band hardcore, punya band punk. Sebenarnya scene musik yang lebih underground gitu di Lampung kayak Bandar Lampung kayak gimana sih? Sejauh seaneh apa sih? Ini seaneh apa sih? Ada band yang sebenarnya apakah mungkin ada noise itu, gitu atau yang lebih eksperimental? Ada sih kayaknya ada, cuman maksudnya di sini tuh kultur produksinya yang mungkin kalau sekarang udah mulai berkembang lah ya. Maksudnya dari dulu tuh kalau scene musik yang beragam sih udah ada, cuman dari 90-an tuh kebanyakan kayak ya cover versionnya gitu. Oh. Cuman kalau ragamnya sih dari black metal, death metal, ada juga ada metal, hardcore, hardcore. Banyak juga. Meragam-ragam. Ya Mr. and Mrs. tuh gitu kan. Tadi Mr. Bandar Lampung juga ya. Apa? Gimana? Bandar Lampung ya. Salah satu. Itu teman-teman scene lah, Ibe. Sebenarnya kalau dari sisi variasinya memang Lampung salah satu yang paling maju juga. Mungkin memang dekat Jawa juga ya. Iya, sebenarnya kan kebetulan sih emang secara geografis kan pintu gerbang Sumatera gitu. Iya. Tinggal nyebrang langsung ke Sokin kan, langsung bisa bersama. Iya, apalagi sekarang udah ada tol gitu. Jadi kalau lihat dari kota cepet ya mulai banyak ya. Band-band yang tur Sumatera gitu dari Jawa, dari Surabaya, lebih gampang. Dari Malang. Dan band Jakarta juga ya banyak mulai banget main di sana dan bikin acara-acara di bahkan tempat-tempat yang tidak lazim di Lampung gitu. Ya enggak sih? Karena alam-alam ada yang di belakang garasi sumur gitu jadi gigs ada. Sumur? Oh iya. Iya, bekas kandang ada digarap jadi gigs, hardcore punk gitu. Pasti Swelo pas gitu tuh Swelo. Strat Answer pernah main ke Kota Bumi tuh. Oh, kalau Strat Answer sih mana aja disikat. Iya. Ya enggak sambil kuliner. Kulineri. Kulineri. Makan teman. Kelihatan dari posturnya. Makan teman. Suap. Dulu deh. Jadi teman-teman lu juga ajakin dong teman-teman di sana buat masukin ke Jameson Connect Indonesia. Iya, ini juga kebetulan enggak telat. Kalau yang pertama kemarin telat gitu kan. Soalnya pernah sempat mau nyoba. Hah? Mau nyoba, sempat nyoba ya waktu itu yang sesi pertama. Cuman telat ini ya submitnya. Telat info lah yang lain pada upload. Soalnya si ada teman kita juga, anak sini masuk ya Sound City. Oh Sound City keren tuh bandnya, iya. Nah itu dia tuh punya, gimana ya, punya studio rekaman lah gitu sama studio band latihan gitu. Jadi ya kemarin rekaman, kalau anak-anak band biasanya banyak kan underground ya rekamannya ke dia gitu. Ke dia. Tapi katanya salah satunya lah. Tapi masih aktif enggak Sound City katanya lagi enggak aktif. Enggak, masih. Ya masih. Gitu kan maksudnya. Ya, kalau udah produksi mungkin karena minimnya ini kali ya. Ya tadi itu. Namines ya. Jadi kayak seniman aja seniman. Enggak, gara-gara merit sih aneh juga gitu. Enggak rock banget. Gara-gara kawin ya. Kawin. Settle down. Sucks banget. Gak si kaprok nih. Iya. Gak tau kali belum ya. Gue liat dia lagi mentamia. Ya. Ya, studio tuh udah banyak rel-rel Tamiya gitu. Ya, cuman kalau katanya sih lagi garap album juga beberapa. Mungkin karena ya biasanya tuh yang survive tuh yang bikin acara sendiri gitu. Hmm. Kalian ada kolektifnya juga di sana berarti bagaimana? Iya, ya ada. Namanya ada apa? Beberapa bahkan. Ada namanya atau emang macam-macam, ada yang Klub Sumur, ada yang Klub Sumur. Hashtag. Klub Sumur. Iya, di sumur itu. Klub Sumur. Oh, di sumur. Boleh di-hashtag, dicek di hashtag aja di Instagram Klub Sumur gitu. Oke, okay, oke. Okay. Terus ada siapa lagi? Ada Out of Step. Ya. Wah, jero itu ketahuan banget tuh ya. Jawaan Sumatera banyak nih. Out of Step tuh kayaknya tidak dengerin Minor Threat ya. Enggak sih. Domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang. Selain kolektif tuh ada media lokal gitu kan yang bisa jadi rujukan kita. Iya, kebetulan itu sih yang kadang-kadang dikeluhin teman media ya gitu kan. Kalau press release tuh banyak dari luar yang ngasih. Yang anak-anak sini yang mana dibuat media tuh buat biar cross gitu kan. Yeah. Apa tuh nama media? Ya? Mas. Capsir. Oh, Capsir. Anjir. Capsir. Mantap. Gua tahu, bro. Itu pasti akunnya namanya Hello Capsir bukan? Iya, betul. Wah. Oh iya benar ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang mau mantap, ngulik Capsir, musik-musik scene musik di Lampung mantap, bisa itu. Follow itu ya. Capsir ya. Iya, mungkin kalau Capsir. Kemarin ada beberapa juga sih kayak ada radio rumahan, Oh banyak lah ya. Sumatera, banyak sih lumayan. Cuman makanya itu mungkin apa ya, kayak record label segala macam pendistribusian karyanya itu mungkin yang belum jalan. Iya makanya rangkai. Terutama antara Sumatera Palembang ke atas gitu kan. Makanya inilah Jameson Connect tuh gunanya untuk ini. Untuk mengoneksikan. Iya kita bisa nongkrong bareng. Dan yang paling seru adalah satu hal sebenarnya. Rumi Boyzler itu salah satu aksi yang paling gampang diundang jadinya karena cuma berdua kan. Iya, kapan-kapan gitu nanti mungkin di Jakarta nanti kita sounding ke teman-teman atau segala macam. Bisa. Pengennya gitu sih Bang, rencananya tadi aturannya akhir tahun gini gitu ada motor dari Palembang sampai ke Jakarta atau Bandung aja gitu. Promo. Tinggal naik ALS kan tuh. Yoi. Hah, gimana? Tinggal naik ALS nyampe tuh langsung jalan. Antar lintas Sumatera. Yoi. Antar lintas Kena. Bisa. So, Lampung lumayan seru ya, banyak apa kayak yang lagi gede tuh Afternoon Talk ya kalau enggak salah tuh. Afternoon Talk tuh iya sebenarnya udah lama sih tuh. Kan? Mereka suka ngobrol siang-siang gitu kali ya. Vokalisnya kayak Lauren Mayberry kalau lihat. Cerces ya. Suka ke gereja ya, cerces ya. Suka ke gereja tuh, cerca. Apa nih XX nih? Guru TK vokalisnya. Guru TK. Ya udahlah, thank you ya mas. Iya, yeah, mas siapa yuk? Iya, mas siapa? Mas siapa? Mas Lutfi. Lutfi. Oke, Lutfi, makasih. Nanti kita sambung-sambung lagi, keep in touch ya. Anjir. Tapi yang pasti sih, ini bisa banget nih emang main di Jakarta dan sekitar. Minimal di sebelah kita nih, main di Blok M, di Little Tokyo, lo udah bisa lah. Bisa. Atau kan main di MS-MS aja lah, ini gampang banget. Duo-duo. Berdua doang. Semoga laptop bawa midi-midi gitu. Bisa, Bang. Semoga Lampung makin melambung ya namanya. Amin. Lawak nih gini. Pantun mulu dia. Ente copywriter. Agency love. Thank you ya Mas Lutfi. Salam buat teman-teman di sana juga. Sehat-sehat selalu. Oke, sehat-sehat semua. Ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Iya. Oke. Makasih. Dadah. Bye. Ya, dengan berakhirnya telepon dengan Mas Lutfi dari Rumi Boys Alert. Banyak cerita-cerita menarik ya, cerita-cerita. Kalau ini apa sih Azir? Karena berpisah. Oh iya. Fu juga. Ada enggak tuh? Ada. Puk. Semoga bisa lanjut ke sesi ketiga ya berarti ya. Maksudnya sesi kedua ya, sesi kedua. Iya. Tapi nanti ketiga loh ya, lu nyebrang ke Lampung loh ya. Ini tadi aja menang waktu itu. Maju skena, mundur skena, Jameson Connects bulan ini baru saja selesai. Nanti bulan depan pasti akan ada lagi. Tanggal berapa? Belum tahu ya. Nanti akan dikasih kabar sih, tenang aja. 17 ya, 17. Pasti bukan. Tidak akan ketinggalan jika kalian pantengin terus Synchronized Radio. Masih bisa submit gak sih? Ya bisa dong. Tentunya dong. Justru itu. Submitnya kemana sih? Submit. Iya, salurkan lah. Kebiasaan memasuk-masukin. Submitnya kemana, Miss? Yeah. Ya makanya aja batangin terus di Jameson Connects apa, Indonesia. Batangin terus. Apa itu? Iya. Apa ngacengin terus? Ngacengin terus. Ngacengin terus. Wih gila dunia maya. Kayak dunia maya banget loh. Dunia maya banget. Lu kayak bukan dunia maya deh. Dunia ayam lu. Dunia sangat ayam kampus. Ya gila. Oke, okay, sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Makasih Mas David udah mampir ke. Jangan lupa kita makasih untuk Ibu Ella yang. Makasih Ibu Ella. Terus. Dia kalau kita ngomong mulai aneh kayak gitu. Oh, makasih Ibu Ella. Udah lewat deh. Ini. Lewat. Masih euforia Uni ya kelihatannya ya. Oh iya. Oh Uni ya. Pakai ungu ya, pakai ungu soalnya. Uni atau Persita Tangerang? Iya. Nanti mungkin maju skena menurut skena kita pakai bahasa daerah ya. Iya. Ya. Mungkin edisi mana gitu. Nanti ada translatornya. Boleh. Makasih juga buat Mas Yanu ini ya. Mas Yanu Airi. Mas Yanu udah ngopret gitu, bantuin ngopret ya tadi. Iya. Makasih buat Ibal juga udah ganti-ganti lagu. Makasih buat... Siapa? Mr. June. James. Ini kayak awards-awards gitu. Kebanyakan terima kasih gila. Iya, udah. Makasih untuk... Yang penting makasih buat Jameson untuk di Jameson Connect. Untuk koneksinya. Tapi ya. Untuk kapitan bandnya. Jadi kita diperkarya sama band-band dari luar Jawa pastinya. Iya. Dan ya terima kasih buat semuanya. Senang sekali ada di sini. Asik. Habis-habis nih. Thank you terus. Cuman sampai jumpa di... Minggu depan. MSMS episode reguler. Dan MSMS yang episode spesial sama Jameson Connects Indonesia di bulan depan. Jadi gue masih mau makasih-makasih nih. Tungguin aja. Makasih buat siapa? Makasih buat Bisnet dong. Oh iya. Koneksi yang bagus. If you're looking for business, go for Bisnet. Karena pakai Bisnet lebih cepat. Dan makasih juga buat semua ini nih ya. Nih. Headphone yang kita pakai, mixer yang kita otak-atik. Yamaha. Musik Yamaha, Indonesia bos. Tentunya. Hah? Yamaha Musik Indonesia. Yamaha Musik ada cerita, tapi waktu kita udah habis nih. Mas Tarija nanti ya, Om Derikel tentang Yamaha Musik. Oh, nanti ya. Iya, nanti. Ya. Kita udahin ya. Okay. Makasih ya teman-teman yang dengerin. Makasih semuanya. Dadah. Sehat. Dadah. Synchronize Radio. Musik Indonesia selamanya. Woi, di sini aja. Synchronize Radio.